Saudara pendengar, selamat berjumpa dengan CHGB Rekord. Menampilkan guyonan campur sari Cak Kartolo dan kawan-kawan dengan cerita Rujak Kekil. Ayo, kongon ngitung neng no. Aku kalau balik ngitung sesuai ayo beliur-beliur aku. Iya, sarinya campur sari, ya elek-elek ya aku tuh lagu campur sari. Oh, bos sari kereng yang ngono kan. Ya siki rujak-rujakan ya, tapi lombok larang ya. Bapak masih kepedesan ya wis. Ya coba jangan dak. Ya. Rujak kecil enak dicampur kabel. Cari cak mahil, aku iki kaya wong tempel. Aku ngono jane tutu wong sembarangan yo mas yo tak critani para pendengar maji heran nek kepingin arep sing jeneng yo maca koran yo mas yo kula niki wong suke tapi suke utang. Aku tenang rujak kecil ngekile wadun. Aku ganteng wong sayangi gak tau adun. Aku mau dirasani yo jamuhin yo mas yo neperlai janine yo koyo inu. Takoto cari aku persipil kolin yo majo nek iki jahe cari wong-wong persipil koplo kekel jarang aku tuku tumadiku oleh pacar kait kenal majono daku aku mecen timbang kuru sore-sore yo majo. Kini awan ono cewek awe-awe tak parani hatiku yo cek seneng yo maco tak pikir cinta tak dikongkon nyorong montore pikir kamu aku nek tuku tak campur pulih mikir bojo rapi ayo marai penyakit dia pacaran gak ingat ku asal di Hongkong lo maco bareng tak rapi tata asli ne areng gembong rapi ayo tak pegat suku doi bare uang lo maco bareng rapi elek nek bengi turun ning lantong. Kekil tamu di rujak campur serai krono gigi tapi krisma mengekelodongi oleh undangan nang omare konco cewek lomaco melaku kampung mari udan emboli pete koten kucu talane kunu lampu copet dan boleh si pak wong loro katok kusuwe. Oh Samirin, oh anu Samira. Samira lungo nang anjo didol murah Samira ngantuk. Samira nonton wayang rong dino gak mule Samira ilang. Cari nekatot manja kencang Samira ala India aku kudu ingin Samira di celatu bujone hilang Samira saiki kula gede-gede iki tata awake kaya legrek-legrek. Samira digendak bati, Samira gelegi kepuhi. Samira saiki awake kuru. Aku ingin ketemu tata Samira saiki dee bandar jatuh. Aku pian tau gendeng Samira panjang ayu, tapi mana so hati Samira pian jange tak rapi, gelem tak rapi nek penjalu dituruti. Jalo oma bare yo sedang merci tok kuatir bare sangat ini. Ajur tak belani meneta dol no stadion tak ambatar. Wes. Lah koyo boleh koyo terklarat rek iki. Yo opo rek iki gak karo-karuan. Niki kok ya opo iki kok sajake kok umi-umi sing pojok iki. Paling dirasani. Dirasani. Iki opo? Yo iku lho Kartolo saiki bakul rujak kikil. Tak bakule bos iki. BOS. Bekas orang sidik. Ya biasa ngitung kok nyanyi. Nah, tapi sing penting lak karen ya. Aku yo nyanyi, yo bose rujak kikil. Lek prei kikile yo nyanyi. Tapi iki soal tanggapan lur, tapi dulur tok iki. Wis kanca sampeyan sing tak sangon sampeyan enggak usah ya. Yo sik rasane ati ngenes aku. Kalau koyo ngene. Iki durung bayar lampu bareng. Oh, wong bos kok iso ngersula, gak ono bos ngersula iki. Ono. Iki calone golek pegawe aku. Sing rada ireng bles. Nyun. Monggo, wong kanok lawange kok nuwun. Lah, ya pantes-pantes ya omong ya kula nuwun wong Jawa. Loh, tak sapari to? Iya, teko dinis lah. Dinis lah apa? Iki apa no Tirta Candoko. Tirta Banyu Candoko kodok. Aku rasa golek kodok. Mulane iki awakmu kok koyo kintel. Tapi kenyataannya saya iki yo maju. Apa-apa nyambut jo sembarang. Iya, kene seter enak mantuku dhewe. Sopo? Lah mantuku sing teko India Rai Kapur. Iku lah biyen Rai Kapur. Lah iya iku lah ngon-ngon ula kobra. Dadi aku seter kodok rono. Lah mantumu sing kari koyo Rai Gedhek iku. Lah iku anake udan jeneng Rai Gedhek. Kok mlara Rai Kapur wis ga ono kok Rai Kapur. Biyen niku mantuku iku. Oh biyen. Lah aku lah mola dhek mati terus aku nang Surabaya dodol martabak. Oh martabak. Iya. Wingi tetep rono jare. Lah saya kanca dhewe rono saking teko re lah. Wong lek dikendhok putih-putih tok e katik kuning. Sampai 5. Dodol martabak badine akeh. Apa ae sih? Alah tak jempolan ngene dijembembeng ngene. Jadi sak meja lho. Plok plok plok bahasa apa dijembembe. Ya dibuak kaya jolo nek gak elak ngono. Kucing dikeplek-keplek nang. Keplek-keplek nang. Keplek-keplek ngono. Ha iki nek gak dijembembe. Gak iso ombo lho. Badine akeh lho iku. Gak tentu. Apa lek kate ndok kate oleh nyolong, ngene dadi jerangkong lho. Gak tentu ya wong badine kok gak tentu. Ya nek ngira badine akeh ya gawe ndoke ndok puyu lho. Alah tadine cilik. Cilik, tapi ndoke 200 kan akeh. Yo kan ana martabak ndok puyu kok. Saiki ngene aku bangkrut lho. Yo syukur. Syukur. Lho kan bersaing, kan nambah aku bersaing. Aku lak bose rujak kikil. Aku jangan nang seni mana ya gak pantes lho. Gak usah wis arek-arek koyo ngono. Siap. Siap ngene. Ki arek-arek sing wis tuwa-tuwa ngene ayo rada mundur lah. Iya. Kon saiki ana dodol rujak kikil bareng. Hah? Dadar rujak kikil bareng. Kon iki kuping tas lebar. Kon nulis iki apa rujak? Kikil. Wis tak jangno rujak kikil. Kon iki sekolah tangga. Ke sekolah biyen gak tamat. KI KIL. Oh iya. Kikil. Apa? Ya rujak kikil. Iya bos tapi pakai di story arek. Pegawe wae iki. Iya. Saiki buka no Australia siji. No Timur Tengah loro. Iki wingi keplayu. Ala apa? Mbok kono jare geger. Geger aku tulungen kok ora. Tak nyambut keke. Bali nang kanca tembok nang liyane wis nulang-nulung kaitan apik sesuk wis celana kelambi katut. Gak wis bayaran pira-pira gelem lho. Wol, pokoke mangane sabo ono ngono wis. Mangan paku gelem. Kon ku mangan-mangan paku ya opo sih? Yo mangan sak anune ri. Ya cawan sore bengi wis biasa wong. Awakmu bakal narik-narik mari. Narik apa? Ya narik-narik arek-arek tariken ngono lho ya. Oh, kok narik-narik. Narik utang-utang ngono iku ta? Ya sing durung setor tariken. Oh. Iya sing durung setor. Kon bayar piro? Heh? Kon bayar piro dino? Wis ngene, sak wulan tak kei piro? 30.000, terus uang makane sedina 1 juta. Waduh kon. Uang makan we bayarane kok gedhe uang makane sih lho. Lah kok nek gelem lek podo gendenge iki. Terus perkara sing pantes ngono. Bayaran gampang lah. Iya iya iya. Saiki rejak kikilku akeh, kikil sapi ono. Kikil sapi. Kebo kok kula kikil ya. Ya kikil sembarang kok. Iku sing api kikil bajul. Bajul, kikil bajul. Kikil bajul. Iya, masih atas ini digodhog seminggu ngono empuk lho. Iku duduk kikil bajul ngono kikil bakron. Aku Pak kondur nyambut garis ngono ngerusak. Yo ana anu lho ana kejutane kikil bajul ngono. Yo katumun kikil bajul. Anu kebo sapi. Bebekmu sih ono. Kondur apa yo ana bebek. Lah ana nyambut jenduk kene pisan ngono lho. Aku kok pegawe. Pijene. Kon buka dhewe apa dadi pegaweku? Ya aku dadi apa perlu kon dadi pegaweku? Nek kon gak iso ngatur tak aturi ngono lho. Kon tak suruh nang tembok kon. Lah kon dadi pegaweku oleh sarungan lho yo. Oleh. Oleh sarungan tapi kudu rangkepan. Yo wong nglayani wong tuku kok sarungan. Karena nek rangkepan yo sarunge digolong munggare. Golong-golong ngono. Kon karo watuk kuwi apa? Aku iki getap aku iki lho. Wis ngerti. Lek kikile wedhus iku engko sing sela-selane kuku niku rijikono karena enggak arek-arek. Kak dirijike langsung digodhog. Iku pahit. Kukune ya. Kon kate nyarakno aku ta. Apa? Oh. Bakul rujak kikil ngarep lho sedina oleh 6 juta. Iya, iringan iku sak triliun. Kon lho 1000 gak oleh. Lho sing salah juk ngarani aku, peno dhewe sing salah. Salahe. Bentek karene ya, bingung kok peno go muleh. Karene go muleh dimanfaatno apa-apa gak peno krono didrok peno bogang kaya iki. Ya, ayo. Gak perkara kikil. Tulisan lho ngarep kleru. Apa? Rujak kokul ngono kok. Kepeteng sapa? Wah iki konangan bos muring-muring. Malirene wong dadi plotot iku kuwi kaya. Cek ngamure lho. Aku iki agen cabang teko Tolo. Sopo sing gak ngerti, tapi menim ben iku nek nulis aja sembarangan arek. Sing nulis sapa iku? Oh iku gak nek rujak kukul gak dipikiro ni soal iku. Apa iku? Es dengan iki. Sopo sing nulis iku? Iku dengkul ta dengan jare. Mesine es degan ya. Lah ngono. Es dengan apa iku? Dengan kawan-kawan. Kayak banawi kon malian malam. Tapi programe bos yo lain, lain, lain. Wong rujake kan dulek. Dulek ate didol tangan. Di sini tanpa. Nanggone tanpa tangan. Gendeng-gendeng ta untune bogang kabeh ngomong gak jelas. Kate gak melok butuh duit aku kita sama. Ya opo. Iki sistem rujak iki remote control. Lah, remote control. Digitek, digitek. Apa? Gigimu. Nek ditek iku sutradara. Oh, ditek sutradara. Jare wae TT iki lho. Digitek. Iku gak wareke tep ta iku. komputer ya. Oh, kok nang promosi titipan kon iku. Lapir. Iku rujak iku carane ngene, uyahe samene wong iku rasane gak usah ditakoni di program terus karo komputer. Minta apa langsung dipetak menae. Iya. Iki tak petak jerit are. Tak petak jempolane. Arek wedok sing ngandok tak petak jempolane. Tapi aku percaya. Iki kan campurnya akeh. Iki kancaku gak mrene ya. Kate mangan. Kan nduk utawa mari tak komputer iku. Kate jempol tak foto komputere mencolot. Ya apa? Kena matane. Loro. Gak pas nang lambene. He, pas-pas lho. He. Iki wong bedol martabak iki ngawur ae. Tuan-tuanan iki. Tuan opo nggeling tuan? Gun. Lho, aku. Lho. Wong iki nek gawe letter sing genah rek. Bakul rujak kok rujak cengkir. Iki rujak cengkir. Sing nulis lho sapa iki? Cukur. Ndi sapa ayu? Aku sing pengenane ngongkon samin panjenengan ngono lho. Ngongkon samin. Samin yo. Ya apa rek? Awak dhewe rene iki ana utusan. Pena. Pena-pena tuwung-tuwung. Tuwung-tuwung. Iki biasane rata-rata aku jane muntah-muntah ngono lho. Dari kate gumoh kono iki. Apa? Kontene yo ngene iki acarane tuwung-tuwung. Yo nek aku njaluk tuwung. Iki wala iki tisu iki. Ndi? Iki apa iki? Kalung iki tisu nek mari gelap. Sasang ana gobes iki. Lah kereng tak apa-apa malam pinjen kono iki. Napa kon kancane mangan tisu bareng dijarno ae kok. Heh. Iya kok iki tuwung. Tuwung-tuwung. Program dhewe komputer iki. Wes, ora pedhetak gak. Kono tuwung ambek lepek terus cukuk-cukukno dadu. Gak perlu nih. Beda tu kopi yo. Kalau tak bandem tak apa. Kalau mengilang mas Ramad, Ramad itu biar perotolan iku. Nih, anak aku lahir aku bergokalah terus goblok nol. Akhir ini gak soal maem. Duh, iki lo, kita ada khawatir. Modern, minta manis, minta asin, ada komplit. Kau yang gaye bumbu ki isane cepet komputer. Siapa no? Lo, di program ame iki bumbu langsung tak kau Remot, langsung dari bumbu. Iku lah adem. Lo, bangku enggak bumbu dikumpul terus dilas. Panas. Anyar iki anyar. Anyar opo? Lah mangan bumbu lah kena panas gak berengen takon niku. Lho, tapi enak pegawene iso kala moto. Oh, ya kon kok macam-macam biasa ngono. Nek pancen kok njaluk es dengan. Iya. Iya. Ono es dengan. Hah? Es hampir ya ono. Es teler, es teler. Teler mendemo dhisik, Dik. Sing dikaplok ki wong kon. Es iku dicampur tawa iku aran es teler. Wis macam-macam teler kok iso bro. Campur, campur, campur. Campur apa? Sampah. Ngawur ae. Kon pembicara apa iki? Iya, aku dikon corakanku. Sopo? Sopo jenenge kenalno? Corakan karo apa? Corakan. Dirakan juga. Sapari kok banyol aja. Kan kene iki nyambut gawe ri. Lah sing dibayar banyolan kok. Apa rek? Lah kon salah sapa bener banyol iku? Ayo Gunadi. Oh iya, biyen ku nali merok aku. Oh dirakan. Oh, melok pun wayang ada di nemanu. Iki ngene lho, aku dikon kantoro. Iya. Lah kon gak seter-seter yo. Seter apa? Kamu ini apa kan ibu? Masih gak bisa setar, dua ibu setar-setar bojomu. Mana lupa bro? Kayak ngonku seminggu kan gak apa-apa. Bojo kuat yang panas ri. Setar ini apa apa ini? Setar dua. Lu tadi apa kan ibu? Loh, aku lah tadi pegawai ini kan. Ini apa siapa? Ini awamu gak? Awamu ini. Ini aku siapa dek? Ini gak kelakuan ini samin, gak ngonjong sih kan samin. Aku awu-awu ini. Mari ecer jagung ta awu-awu. Tak kon kok sapa ri? Kon kok sapa? Kon kan salah selamat tong ganteng anake gendeng. Kartol iku dhewe, bojone tini teh. Aku iki pegaweane kono. Kak duwe pegawe kaya kon. Kok sing ganteng-ganteng kuwi guwae kok. Kan kok tambah dipateni lho ri. Mangkane kok budak. Dadi pegawe iku bagian apa peno? Ya bagian ngelayani ngono. Ngelayani apa? Heh. Lagu-lagu ta. Ngelayani mbok menawa-nawa pegatan. Ya apa rek yo ngadeni dodol rujak kekel iki lho. Enggak, nek soal karyawan wis akeh. Golek bodika kan nyeni yo. Tapi kita enggak percaya tanpa surat perintah dari Kartolo. Iku kudu ngono carane. Kon enggak percaya. Terus jure ngono. Iki aku nggawa. Apa iku? Sabu tangan. Pocoknya papat lah. Ini bicara keterangan tukang Kartolo itu bahwa disahkan bahwa saya jadi karyawan rujak kikil. Oh ngono ah betul betul sih. Saya tangan tangan nih. Saya tawacan nih, tawacan nih. Lo lagi mas mas waduh mas. Kenapa apa bos bos emas. Bos. Lo iya tak panggilnya kan mas. Bos. Mas bos bos bos. Koke koke. Koke koke. Koke waktu agung koke. Nelo Mas. Heeh. Cek tak tambahi ngono ta. Jane. Iki malah. Lah apa geger? Jare kok ngono. Lah mangan lho iku, gak bayar. Gak bayar sih wong ditagih karo kancane. Lho. Lah aku gak rumoso utang sapari ku. Iki pegaku tak angkat, iki tak angkat meneh tak uncalno. Belum ta? Nek uncalno sing tebak lho. Apa? Nek ndok brongkalan yo benjet kabeh. Oh maksudmu karyawan? Ilku. Tak kok ngono nagih yo opo gak setor-setor rek. Lah yo bangkrut bos cilik ngene. Lah kunadi kok apa lolo? Kok kanggo kono wayang iki ta karepmu. Ngene lho. Kok udah gegel kono wayange lho. Iku ndolek wong sing sangar. Lah sangar. Gak bener wis tari awakmu luteng-lutengen. Aku gak tak luteng-luteng lho. Ireng lho. Lah iki nek brengos ireng ya gak ketemu nek putih. Wong nagih koyo ngono mesti nagih malah malah gerik karo gereng ngono lho. Sing kon pangan iki kok. Heeh. Kikil kok. Iya. Kikile gajah. Sak mono lah mbeku sakmene gak sedeng ri kata. Nyambut gawe. Yo, sing podo sing. Ya wis, ngurmati ra. Sepurane, Mas. Wayahe setor-setor, lek gak iso setor ngomong. Kon nagih yo ngono. Hari iki ku ngomong mbek gereng ojo meneng ae. Are nagih cara jurdil. Waduh, jurdil padha nopo. Jurdil dan adil. Iya kabeh kudu ngono programe. Nagih ku kudu sing gereng. Gereng, gak iso gereng. Heh, mau nyel gak? Mau. Yo, mau ngono. Mendene nek aku kesurupan lho. Pas aku tak nagih. Tak nek aku iku bos iki ndolek tukang pukul iki aku gak setuju. Alah-alah masih ngono wong gembos ae kok. Iku antem menak. Anu bos nek kira-kira bos iki mbocor tukang pukul aku ono tukang pukul. Iki apa mukul apa iki? Mukul watu. Lah butuh narik-narik sore ngene iki akeh nduk ilang. Iya. Gak mergo tukang pukul terus ngepuk. Gak, ndelok bener e. Supaya aku gak terlalu ruwet. Iya. Percaya nang karo cari. Mane kanca dhewe kudu ditolong. Iya. Kurang awas iki. Lah sampean iku percaya mbek sabare. Kan apa ya badhe ana Pak. Kita badhe Andri. Sare kawat. Iki di taman kanak-kanak kene iki. Moco kuno. Wong waro ge badhean. Lah gak layu payu aku ku. Badhean. Ayo. Ayo. Delanjo. Kon niku lho iki warung rene. Engko dhisik. Napa? Iki nang iki ya apa iki ya. Kon ngejak badhean ta. Iki warung iki badhean terus ya apa kene? Sing ngene. Kekoro badian gampang, ngenteni nek telung dinane bebek mikir. Wong kono nagih kok badian. Kok badian lu tanggapan kono iki gak tanggapan to kan. Ya iki nyambut gawe jerugu. Ya dudune dedikane iki apik karo. Ya ya Mas, ya Mas, ya. Dite. Mas, duwite dite. Kan wis entek pira wis. Tambri tar teko dite ngono kuwi. Seminggu gak setor ayo. Iya. Ya iki catetane. Lah iki pira apa ya setor pira? Yo pira iki. Lah catetane dudune. Totalane pira kon Mas? Nah iki ana dhuwit 2000. Kurang pira iku? Wah, kurangnya akeh. Oh, jengkol. Iki syaratan gonang ril iki arek. Napa? Ya dipijeti. Ya, tapi yang ngenteni sepur liwat lho. Wis gak metu kono kok menggo arek sepur. Ya kon iki 1000 terus iki gun iki 50. Dadi pira? Ya 110 ya. Dokter aja cocok sih. Catatane gak kamu ngono kok. Jangan sing 150 mungkin 110. Iki kan lu tukang tagih kok mencel kap. Kuwi 50 kok. Si damel 50 pira sih? Ya 110. Lah kon 150. Ya 1100. Bapak, gelek pegawe sing bener kok lho. Ri, sekolah maneh. Lek swidak barek 50 iku 95 ngono. Iki disuntikno rabi ya cara matek. Ya ya kena kan. Masalah iki nyeneng rabi jujur. Iki ana cepek ya kurang gomban ya. Kurang ae. Gomban ae lah aku tak dalok rong. Papa aku lak bayaran ta kok. Apa papa? Ya lho, iki dhuwit sakmene tapi karene kikil sakmene kaya kate gak. Kasih terus nabi sana. Pokoknya kita tagih, kon nanggo Jamal, yo. Nanggo Jamal. Jamal kon ngene ndi? Jamal kon ndi? Wong sak kekil kok ngloyong Jamal. Tak delok perapatan ngalih mana. Anu, Bos, iki catetane nek duwe pancene ono 100. 100. Jumlah 110. Iya, iya. Iki terus terang sing 20 iki trobus rene. Trobus. Trobus ku pancet ta itu. Ya mbek tidol gitu ku. Gitu ku dor-doran ke teknis ya to. Ya. Mainnya tarik. Main terus saya. Gedong. Gak gedong kok. Sama. Ya main dewe dene lho mak. Wis pokoke lho ya. Heeh. Iki mang kurang pira? Ya kurang pira kon kaya pira? 50 sampe 110. Kurang 40 lah. 40. Cuma sing 40 iki motor terang iki kon dewe ya apa diole nagih. Awak dibosok to. Entane olarisan kon kapan olarisan? Gak melok kok aku, temen gak melok. Kon. Ya padha ta. Aku juga gak melok. Kok ngono iki dadi pegawe tambah kapan. Ya sekarang 40 ya. Heeh. Satu minggu lah. Umur oleh ngapik pegawe konco gedongan yang ini. Soro. sing kosong kaya gedhong. Ya ya. Mulai sakmene gedhene gak tau digedhong munek bayiku piye lho. Maksude kon lu tau melok ngono kesenian lu gedhong-gedhong ngono lho. Setia iku apa? Piye ya apa temu ngimpune lho. Kan gak pedo bandi. Ojo anu ra iki. Mari perkara. Wis, calon anu Mas. Calon Mas bos. Bos. Kapan semayanmu kapan menit? Satu minggu. Satu minggu ya? Satu minggu. Lah, kurang sekawan puluh sih. Oh, ngomong. Lah iya kurang sekawan puluh. Tak durno wis, satu puluh dino. Satu puluh. Masih sekawan puluh. Apa? Sekawan puluh gak sekawan puluh. Sekawan mardoso. Gelar. Wis pokoknya, telung dino ya aku tumbayar. Oh, bayar-bayar bos. Gak bayar tak tutup warungi. Oh, tapi iku cukup wong lore gak usah ditambah. Gak usah. Udah dijak iku. Pokoknya warung di gak bayar di produser ya. Udah dijak iku. Ya di kepelebaran aku. Cuma ya aku njaluk kanggo umbul-umbul. Ya, umbul-umbul supaya roh kabeh. Oh, ana kono kelaras ake. Aku sawu galeng tanpa ana kelaras barang. Arek rujak kikil kanggo umbul-umbul ku spanduk. Spanduk, Mas, tanpa promosi gak iso. Terkenal ngono lho ya. Kayak foto. Yo gak apa-apa, api digambar aja. Iya. Teh, iya digambar. Iki batin pe gambaren teh akeh jane. Lho gak apa-apa, cuma tanggung aku. Tanggungane bos. Supaya laris gambar lutung. Gambar gak dadi lutung teko temen. Tapi spanduk sing kenal lho ya, supaya wong tuku gak keliru. Ono wong dodol sampe gak payu pirang taun ono. Apa? Spanduk kita keni. Soto India. Lho kok iso ngono? Nah, India kok disoto lah. Lah iya, soto yang jual India. Ya, mulane kok ngomong Sukriya ngono pian. Sukriya. Terima kasih. Anu Bos iki ono karene kekil, iki dicoba. Aja dikekno. Kon niku. Kalek ono karene tampekno safari ae. Sampai balungi kek kedotan gitu. Ya, kalau iku rusakmu kekel-kekel karena enggak ngerti. Iya. Wis perpisahan ae ya, iki tak tutup kok. Ben bukan. Tapi sing sampean percaya iki ya, Bos. Iki tak percaya. Ya, petang polo ya, minggu mana lho. Kon jemarin tak aploke kon kok. Petang polo tak nyeket yo. Petang polo. Jadi aku kon kayak polo. Karep piro? Ya tadi saya kece. Nah, bae mana? Ya enggak apa-apa anggotanya. Ya tapi aku utang makne pian njenengan. Iya. Polo padha penyaur ya. Ah, pian kene kono rokok bapakne selamat ya. Ya ndak makku. Lek tau sing hati-hati rek. Oh iya. Kikil. Cak kikil. Ya ngono. Oh naring suara. Naring. Kikil. Adek, kakek, adek. Terus ana nak kebo, kebo. Teko dan kok kerek kecepet. Kok iso koyo ngono. Iya Mas. Iya. Tutup ya. Tutup. Urusanmu bapak tutup bapak obo enggak ngerti wong aku bos kok. Iku urusane kono. Wis, mulai Mas. Monggo, monggo Mas, monggo. Wes pare bahmu ingkat bandak. Penyakit itu iku. Saiki ae ditutup ae. Enggak bayu. Karek sak dirantang. Lho, gampang go mule. Go mule. Yo sakian gedeng aja teror ono. Alah sakia koyo ngono kok diteri lho. Ayo. Ayo. Ayo. Yamine ditententeni gak mule-mule lho. Ngluyur nang ndi ae wong iki? Lali omahe ta ya apa? Delok. Teko wetan. Deham dehem. Ada ni kendaane ae. Lah kon niku nek aku teko kaban. Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Bang jabene waalaikumsalam. Kok disi. Tak nurun jasmani. Lah apa sih? Lah kok disingkat ae. Sampean niku repoti kok pancene repot dadi bojo sampean niku. Engko ana wong lunga disneni. Ana wong ndelok pengajian gak oleh. Lho. Wingi ku api ku, kyaine Jaiton niku jenenge. Kok iso Jaiton iki? Lah iya lah Jaiton sing jenenge. Oh, Jaiton. Wong sampean niku pancane mbok kok. Lah sapa jenenge? Jaiton. He? Jaiton. Ala kadek kadek dicik ae kok. Kan niku ya ngono ku nek wis. Sampeyan iki tekan ndi ae, he? Ya, bojone. Lho, ngene lho Cak Kancil ya, sampeyan tak kandhani. Uwangku nek ndek bojo aja sembarangan kok ngene iku. Iki ngono ya. Apa? Sik mulai ngejak bijak ku nadi. Lah apa sampeyan nek aku nadi ku? Kata blakrak ta sampeyan ya? Aku ro wis pokoke sampeyan ngono jange gak genah. Mangkane nek mulai telat terus. Kon niku gak tau nang kon teko nang kon lem kok mesti nyeneni kok. Lah ya apa aku iki dadi bojo sampean niku repot. Engko nek njaluk mangan disediani ora ewe. Lah dadi bojoku gak pantes kok niku. Lah dadi bojone kok apa pantese? Lanang makruf. Lho, pancene iya aku geton dadi bojo sampean nangkene. Ah, dadi bojone aneng ngono enak kira-kira. Hah? Sampean embo kok njaluk mangan dikae mangan ya cerewet. Wingi dikae sego gedang jare gak enak. Iya apa srew. Sak men gerange dikae gedang lho kon niku. Pancene nemen-nemen aku niku mbok sing wajar menungso sak men tuweke kon kae gedang lho ya apa kon niku masalah wong. Iya, njaluk rawon dikae rawon gak gelem jare kirengen. Nang ndi rawon iku ya ireng rek. Masih turu ya jek mengkurep. Ya sakirku sih wong turu ngene lho. Ambekan iki iso dadi paru-paru. Ambekan aku iki blenek ndelok sampean niku. Mumah-mumah. Lah kok nyedek-nyedek ning kriya? Ono tikus bareng gawe medeni. Wong iku njogo kesehatan, turu murep ngarai paru-paru. Nek mlumah kuwatir ono tikus lho. Dadi wong turu ae lho kok ditedhe sih, lak ya sakirku ah. Yo, kok tikus saiki ya. Tikus apa? Yo, pokoknya paling yo tikus ndak sireng sing kluyuran. Ayo, aktine aku ngono wis bosen dadi bojo sampean. Wis rono dadi nyidek-nyidek, nyih kok tak gintes kono lambung. Oh, kon iki nek ngene kon gintes-gintes. Apa dene? Adane aku wis maca mek ngono buku-buku iku. Alah, buku apa sing sampean maca? Apa ini, apa batuke, apa gulune sing iso merangsang? Lho apa airung kowe? Apa airungku? Hah? Gaya ya tambah nyeladu. Ambekan jano gawe lho gaya-gaya ireng. Oh, rumangsane lho. Ganteng gantengan ta? Kok mbek wong lanang sing rada ngajeni kok wong-wong iku. Kurang ngajeni apa aku, he? Sampe nek wis tak ajeni. Lembek aku to, Pak. Lho. Alah. Kene ya kumpul surono suwe sih. Apa? Nun sewu Pak kula mbet mlebet rekaman. Lho lak alus ah. Lah terus aku ngomong alus ya apa jange panjenengan ngomongnya yang ini iki kok ngomong alus. Kok bedes iki. Sakirku sih. Ah, mamula wong. Wong panjenengan sampean sing marah ya ngono iku. Wong wedok ngono nek cerewet bare cerewet. Duwe ya gak tau dikeki kok kon meneng ae. Apa kon wis tak kei tulisan tiap hari olse ngono lho. Olse iku piro? 120. Wong gak entos ngomong kok. Moco. Wis 1500. Melorot ate. Lah sampean gak gelem sabukan ya melorot. Ambekan jagani apa? Kare sama jagani opo. Aku jagani Jamal adane. Man? Yo. Lho, Tin, wes man. Apa? Wes. Apa sing wes iki? Kok wes iki rumah sama lawan iki mlebu man. Kudu kae sampean njaba kok kemrangsang. Wes umep. Bebekmu iku aku mbok yo mbok kon maca-maca koran delok ta. Alah, maca koran ku alik kabeh ngono kok. Suami, biar suami istri menjadi rumah tangga yang harmonis. Ndi se man, ndi se man? Ndi se man maca iku? Iku lho. Wong iki resepe masakan ngene. Wong nek maca gak tau bener sampeyan iki lho, kok iso ngomong suami istri harmonis. Tahu ta sampe nyayang aku, he? Tahu ta enggak? Hah? Lah menono ta pi? Awake cilik ngene nyayang kon tak gendong yo balek. Wah. Salah, Mas Yong ini ya. Bayangan lawas, Rek. Iya. Salah paman iku nek ndelok sampean gak tau to ngarep. Lho. Teko mburi ae ya. Nek sampean malah ditutno kaya mentok. Lho, delan. Kon kok ngomong ngono tin, he? Kon nyek aku lak anu tambah. Paman iku lho nek ndelok sampean teko mburi lho kaya mentok. Iya ta? He? Iya ta, Cak? Banyak. Alah, lho. Paman iki jolno ae. Lho dijolno. Wis suwe sapa sing gelem nomboki tak kekno ae. Kuwi gak pate banter. Kene kok isih sing ana wong tuwa mbok kon ngijolno ya apa. Lah kok iki gak seneng mbak aku dadi pamanmu nah. Lah tolong apa Allah tawak-tawakno kono sapa. Lah kok gak seneng mbek paman aku lemang tak diganti lah. Wong lanang kok gak iso ngatur wong wedok sampeyan yo sing sabar. Sabar ya apa? Wis gak gelem sik. Dijale-jale gak gelem iki dagange gak ono. Panjane tuntune aku mbek diajeng iki gak tau kek. Lho, lan delok-delok alo, wong pamanmu. Pamanmu iku mbok. Lairamu apa? Heh? Lairamu apa? Aku gak salah jumo apa iku? Lho, wong esuk kok. Jumo, jumo kliwat ta? Kok kowe esuk iku? Oh, itu dina jumoa. Jumo terus nggowo sarung kok. Metu nang ndi? Ngetan ngono. Ngloyor iku lak. Wong iki tibane piro? Sampe tiba apa lho? Ketemu mlekur aku mbek bojoku. Iki selawe. Kena piro? Selawe. Mangkane. Mangkane. Kok tidak itu ya apa sih lak? Kliwat ta? Ketemu selawe kok jadi tresno. Wis pegatan ae mari, Cak. Kok guyon, Kak. Lah jare gale diterusno. Wong wong pegatan iki berarti nyiksa anak. Kon berarti jange rabi wong sing kon senengi. Tamu gak karo-karuan. Lah aku ndelok sampean iku gregetno ae. Sampe dhewe anak ta? Ya apa dadi kuali. Kok dadi kuali apa sih? Anake gak dadi kuali ta. Nek sampean niku lho, duwe anak ta? Lho anake gak dibekek kene. Bekek endi? Ngene lho Tin, sing dikon nitipno iku pamanmu, titipno ae anakmu iku cek gak ngriwuki. Ambekan kate lapo. Ah, ale biyen sik wawu iku sing cilik tau ketindian. Sapa sing ndi, ha? Sing ndi lah sampean sih? Wong nyedhak aku tak tinggal nyengkre ngono ala. Ini ae. Aku ngerti, anane geger gak leren-leren, muga gak ketemu trulekur. Iki bedesi. Cara rumah tangga bedesi geger terus. Hewan ae, rayuan kerah. Kok iso? Iki lho tak gakno, iki lho. Jakeker. Jakeker. Waduh, iki seneng. Kayak bebek lho, seneng aku iki lho. Iki ta. Iki mau diprogram mbak arek-arekmu ya kikil tak gakno rujak. Oke, iki lho diprogram rek. Bebek aman iki lho, Cak. Saman aja wis tak pangane dhewe. Kamane seneng aku nek kikil. Bener karo sampean. Nek rujak biasa iku lho. Lho, Bek. Ya wis kene tak pangane, waduh. Rong bungkus iku, Bek. Entek sampean. Entek sampean. Yo, opo sih iki panganane masak ala wis. Eh, mangan opo ae? Durung mari wis rong bungkus. Penting ditiru tetep. Ate ngono sampean. Sampeyan iki kene. Kok arep penggaweane soro man, bebek iku mangane-mangane akeh gak apa-apa. Dadi cocok ya. Bebek nang mburi mengkurep mangan kikil. Mangane gak ate dianu disok ae. Gak arep, tapi sak eno paman tak jane kepengin lho ket mangan. Heh, paman ngono. Dengke ndok lawang lho. Lecuk urung mlebu kamar. Kok rada pedes rek rusak. Wah, enak cocok ya. Rek. Cocok. Enak usah. Pendek wis. Aku mari mangan kok awakku krasa panas rek. Lho anyene iki. Rasane kepedesan, Dek. Ya mbok kok gak enak ini jek aku jek. Mosok rujak kikil mangan kecampuran kenal buat. Kok dhisik ta rek? Pamanmu nang ndi rek? Hah? Pamanmu mah lho iya nang ndi pamanmu? Paman iko tak delok kok melungker. Mulai. Celun po rek pamanmu rek. Lah dengaren mulai. Aku sing mbolo ndelok pamanmu iku lho. Lawange gak ditutup kok ingip-ingip kamare paman. Mang sampean celatu, tak sampean golek. Lho, iku mang lak kembang-kembangane. Ngono lho. Aku ngono sakjane suwayang ambek pamanmu. Di paman culuken, angin celuk. Diculuk ya apa sih? Mohon. Cak. Tinggal ta cak nyedok rene lho, Cak. Golek bebek. Iku lha bos. Molek, molek. Lah aku sampean ganti sarung, Man. Eh, Cak. Rinyo ta, sampean niku ngomong aja ado-ado. Nyedek arene lho. Ayo. Ari meng. Ngombe pil apa? Alah, ya gak ngombe apa-apa. Wong jenenge wong bojo iku ya sing genang ngono lho. Mas. Cokno gulu sampean, Mas. Eh, lha apa aku gak dituki gulu iku wadane Dracula. Iki kene ayo jipok-jipok. Ngomong sing kenal lho. Apa-apa. Kata lho, kan dia. Heh? Bojomu ndi ya? Ajane mari. Iki ya. Iki ya, Cil. Apa? Aduh. Lapo? Aku ngentekno kikil cicik. Apa tidak merangsang lho. Koyoke mayat. Eh, jadi ngomong ngono lho ya. Iki lho, iki lho. Gak luru ngene. Aman, aman. Wah, ya. Doyan nak sampean, Cak? Mbokmu sik ono. Iki nek aku sing meksa gak gelem. Tibake remeh ya. Burang-burang taun beger ae. Digolekno nang ndi gak seru kene Mbak Pekro Kikil mah. Niki mah seru kun. Di programe apa diceritani Kikil iki? Lho, kok iso bundel iki kakaruan ya. Ya gak ngono rek, wong jenenge bojo iku ya kudu sayang. Rinio ta, Cak? Aki saja Rinio, Cak. Sampeyan kok ngono sih. Iki emang. Mangan Kikil iku tambah hormon lho. Kok tambah hormon? Tak dosek. Kau iya. Man, ojo atus sik man. Iya man, ojo atus man. Ini, wong loro iki ayo di dalan jero omah, lawang di kancing. Lha apa? Ayo bebek mbek paman di keramaji.